Wong Jawa kok kelangan kebanggaan karo Jawane ku gak paham. Ndak ada, besok-besok semua akan jadi bagian dari Anda karena yang paling kaya itu Jawa. Mulane Jawa gak diperhatekno karo barat mergo mesti kalah karo Jawa. Mulane dalam sejarahmu di kampus, di sekolah hanya disebut Yunani kuno, Mesir kuno, Cina kuno, tapi tidak ada Jawa kuno. Mergo didelikno, mergo nek karo Jawa mesti kalah. Wong kono iku ngertine sing di sawah pari, apa? Rais. Dipaneni? Ditutu? Diliwet? Rais rais tok ae. Nek kene jelas toh? Pari? Gabah? Sego iki divariasi meneh apa?